والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نبينا مكتشف يعني. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا واياكم بعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, penderhaka mati dalam su'ul khatimah. Bulan lepas kita dengar memohon husnul khatimah. Husnul khatimah mati yang baik. Lawangnya su, iaitu jahat. Su'ul khatimah mati jahat. Ketahuilah bahawa yang selalu mati dalam su'ul khatimah itu adalah orang yang tidak mengambil berat dengan sembahyang fardu, tidak mengeluarkan zakat yang wajib, dan orang-orang yang menjaga tepi kain kaum muslimin, orang-orang yang mengurangkan timbangan dan cepakan, orang yang menipu kaum muslimin dan membelit mereka itu serta mengelirukan mereka itu dalam perkara agama maupun dunia. Itu juga dengan orang-orang yang mendustakan para wali Allah dan mengingkari mereka tanpa hak. Seterusnya orang-orang yang mendakwa diri mendapat darjat kewalian dan ketingkatan tanpa kebenaran, dan lain-lain lagi dari perkara-perkara yang dikeji oleh agama Islam. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, orang yang derhaka akan mati dalam keadaan jahat, mati yang tidak baik. Derhaka ke siapa ni? Derhaka ke Perdana Menteri? Kan? Derhaka kepada Allah. Nah? Siapa yang derhaka kepada Allah, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su' mana jahat? Ulama usu. Mana ulama yang jahat? Mati jahat ni mati tak pakar. Mati tak walik, na'udzubillah. Eh? Mati cak ayam. Mati katok. Mati malaikat penjaga neraka duk tunggu. Itu panggil mati jahat. Jadi di antara orang-orang yang mati jahat ni, orang-orang yang tidak menunaikan solat fardu. Orang mah kalau gitu. Beriak cok. Nak? Haa. Tak semayang fardu. Anak tu imam, anak ustaz, anak tu guru, lebih kurang ni. Tak semayang fardu. Nah. Anak cikgu, anak guru besar, anak JKK, tak ada kira. Tak semayang fardu, mati jahat lagi. Nah. Dapak tak semayang dapak. Pandai ambil ikan dalam laut. Tu yang tergelang-tergelang dengan perahu mulai dah. Nah. Tidak semayang fardu. Nabi ambil semayang fardu atas pada langit yang ketujuh. Boleh ke umat Islam buat tak berarti bahasa jahat habis pada dayuk laut? Tak semayang. Tak semayang molek. Dah? Ha. Orang tu jahat dengan orang tu. Eh jahat guna baik dia. Kerja makan gaji berapa ribu gaji dia. Oh. Kemok sebulan wi 500 orang. Pok 500. Nak? Ha. Baik dengan kapoi tak curi molek nampak kerja jabat kusim-musim. Jahatlah tak semayang walau gaji 4 juta pun nak. Ha, bila tak semayang anak beranak dayak laut. Faham? Tak ada kira siapa-siapa, anak raja, anak menteri, anak presiden, gitulah. Pasal Nabi ambil tinggi, bukan barang mudah dah. Ha. Atas pada langit yang ketujuh, atas pada Sidratil Muntaha, ambil ke farduan semayang. Boleh ke kita buat lebih kurang? Nak? Orang yang tidak membayar zakat. Sipang pitih beratus-ratus ribu dalam bank. Tak bayar zakat. Tak ingat, tak berdosa. Wajib kena qada. Sengaja berdosa. Mati kalau tak bayar zakat. Mati su. Dia panggil mati huduh. Maknanya yang jaga azab akan menambil roh dia untuk diazab di alam barzakh. Orang yang menjaga tepi kain kaum muslimi, orang yang cara hak tidak patut cara hak orang Islam. Neh? Ha. Ada jenis cara hak orang, ada tak? Dia kena cara ni boleh cara. Kalau hak kemungkaran hak tu boleh cara. Neh? Ha, kita tengok orang buat maksiat, kita pergi khabar ke dia, tak boleh buat gini eh, kena nikah ha. Tak boleh ha buat pakar tidur serumah gini tak nikah. Nah. Ha. Dia tu buat apa cara ha tepi kain orang. Ha ni bukan ha kain ni. Ha, ha ni ha seluar. Neh? Ha, ha ni tak ada masuk bab ha kain orang. Nah, hak kata tak boleh ni bukan ha kemungkaran, ha dia dengan suami dia. Nah, ha dia dengan anak dia. Nah. Ha. Dia besar rumah dia pasal anak dia nak balik duduk situ pula. Umpamanya nak nikah lagi dia buat tambah besar dua bilik lagi. Nah, kita duduk popek-popek jerang. Masa muda au besar rumah nak benda besar rumah. Nah, dunia belakang tu gila babi tu. Nah, kawan tu besar rumah tu hal dia. Tak boleh cara tu, bukan perkara muka, bukan perkara maksiat. Hal rumah tangga dia. Nah, ha dia jerang macam ni gitu. Ni mesti ada tiap-tiap dalam kampung mesti kurang-kurang ada sekor perangai gitu. Neh, ha dia panggil orang panggil sekor. Pasal apa? Pasal sebut dalam hadis-hadis sahih bakal menghuni dalam api neraka Allah. Neh, ha jenis binatang yang masuk neraka. Ha tu ha baru panggil cara hal rumah tangga orang. Faham? Ha. Ha dia buat pintu pagar ke, dia buat pagar ke, tak usah sibuk kita. Neh, bukan perkara muka. Nak, ha, nak buat benda ke pagar tak tu bukan ada bunga tak ada. Bersekutu haram tak nak, pasal sibuk buat pagar. Jom dia tak tahu. Ha. Ha tu ada ni. Pasal sewi. Faham? Kalau gitu jangan layang, nyakit berat. Neh? Ha, hak tu orang panggil jaga tepi kain orang. Ha laki orang, ha bini orang, ha anak dara orang. Nak, ha kita tengok dak kenang. Nampak? Ha datang comel anak dia buat apa? Neh? Ha macam mana dia pilih dak tahunya kenang sok laki dua buat laki. Nak balik tengok orang nikah. Dia kata laki dak kenang. Apa nak nikah mau? Yang mu sibuk apa? Ha, nikah duk atas hidung mu. Ha, kalau kita kata gitu dia kata kasar. Memang dah mu bodoh. Ha. Kau anda dia ha, dah dia pilih dah dia setuju. Hak laki mari mengisi dah mak bok dia kenal. Ha, mu dak kenal. Kau sen nikah dengan mu. Ha, ada jenis gitu. Ha tu orang panggil cara hak tepi kain orang Islam. Dak boleh. Perkara muka boleh cara. Neh? Ha. Satu kena cara man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu bi yadi. Al hadis sebut sama. Siapa tengok barang muka kena ubah dengan tangan, dengan mulut dan dengan hati. Ha ha ha tak boleh nak cara, jangan cara. Nah. Ha. Dak masuk sama tengok ni hijau ni. Laki yang mau kena beli lauk buat balik. Nah, oh malah. Dek pandai dia dah laki dia tak wim masak. Ha dak? Ha, yang mu sibuk dah mu rajin nak masak, mu masak ah. Ha. Dia sibuk ke bini orang apa? Oh, aku tengok dah ada yang masak, dah ada bunyi berdecing pun dapur. Nah, la ilaha illallah apa kena mengena sakut bau ke mu? Nah, ha, oh apa dah anguh kuali sikit tengok. Dak apa kuali pak mu. Ha, dia kena main gitu. Ha tu baru cara harang ke guna? Ha pasal nampak tak reti bahasa ni. Neh, umat Melayu ni. Hak tu tak bicara. Dah apa lelaki dia tak pergi masak. Mu sibuk benda. Laki dia kata, you jangan masak. Hari takut you punya tangan melecuk. Ha, ha, mu tahu. Yang sibuk ngak, nak. Ha. Yang itu sibuk sangat. Neh? Ha. Nak-nak orang kurang. Orang-orang yang mengurangi timbangan atau cupokkan jual bom. Rambutan hak sama-sama boleh depan. Bila orang hitok rambutan 3 kilo, kawak di belakang, hak lembek-lembek. Bubur hak depan, wadupu hak mekam-mekam. Hak mana hak koyak kulit, hak bahan di air, boleh belakang. Duku 2 kilo, cebok ke belakang, 2 kilo. Hak depan sama mecing, wadupu. Ha, ni sekarang ni patak neraka belaka. Pasal apa? Menipu timbangan. Nabi kata, wailul lil mukazzibin. Neraka weh, pok-pok penipu lagu ni. Ayat lain pula, wailul lil mutaffifin, orang yang meniaga dia menipu di dalam perniagaan, sukatan dan timbangan. Nah. Tapi dah tak apa-apa lah. Dah tipu. Sukat dengan takar-takar. Nah. Ha. Jual yang timbang dengan kepala-kepala. Maksud jual kepala alih, kaki alih. Nah. Ha. Ditimbang dengan perut, dengan kepala apa, pak. Oh, sekilo setengah. Dia pun ambil siang, buang kepala, buang kaki, buang apa. Kaki tu jual suku pula. Kaki tu jual suku pula orang minta. Kaki dua ya. Eh, tadi mu timbang dengan kaki-kaki kan? Wui ke dia ya, nak mu timbang dengan kaki. Kata-kata ayam seka. Dia pun ke ayam dengan kaki-kaki. Tapi tak dia siang, dia potong kaki. Faham tak? Ha, ini jahat ni. Kalau jumpa jual kita ambil kaki ayam, seka tahu ke. Jahat ingat. Pasal apa? Wui makan kanak bini ya, harta haram ya. Mayang Tuhan tak terima, Mekah Tuhan tak terima. Pasal apa? King kaki ayam. Lebam. Nak? Bersambung oleh kaki ayam. Dah lah. Timbang dengan kaki. Dah kaki dah dak-dak-dak. Nak? Ha, 150 ring. Kaki. Ngena kaki yang saya besar. Ayam kek kaki besar. Nak? Ha. Bukan orang sini nak kata ni kat anda. Kat mana-mana pun. Nah? Ada pula juga potong kaki. Cak lepoh biar. Nah, ha, waktu kaki tu dah banyak tau. Kaki dua ya, jual kaki. Dah kaki dah piti harta orang ni mu timbang kali tu. Nah, ha, tu kata. Sama seri jahat macam Cina Buddha tu ni. Macam keling bulu tu jahat. Nah, ha. Tapi ngatik ingat apa orang-orang ni ah Cik Yasin. Nah, ha. So Cik Yasin ya, baca buku syek. Faham tak? Apa benda makan haram lagu tu. Dah kaki kita timbang dah orang. Masuk ada dalam harta orang. Bulah supik orang. Orang payah lah tu. Nah. Hanya rawat kerja gini. Dah guana ni. Kita dah buat dah. Wajib kena ganti semula orang yang beli. Hak musipu hari tu. Dah jumpa tuan dah. Dah tahu mana tuan dah. 15 tahun dah buat kerja. Kena anggar. Banyak mana harga hak kita makan harta orang. Sedekah pada masjid. Niat bayar balik hutang kaki orang. Hak kita ambil cara tipu helong gitu. Kalau tidak tuan dah terima taubat. Oh, hak hari tu dah pun suruh mu cari hak. Nah. Ha. Dan membeli mereka itu, hak jenis beli, nak jual tanah, tanah tak acik tengok. Nah, tanah tak colok lagi. Nah, ha, akhir-akhirnya mana tanah dengan tanah-tanah tak ada. Ngegerang tak sempat jumpa dak jumpa dah gerang pinjam orang potong stek. Nah, bayar muka 1,500 sesak 1,500. Nah, ha, banyak bahasa lagu ni. Orang Islam. Kalau Yahudi dak apa? Tengok IC Natang Yahu nama. Ha, boleh tahan kira. Ni nama Dolah, Naji, Muhyiddin nama. Nah. Dia agak nama kafe kalau nak menipu orang. Serta mengelirukan mereka di dalam perkara-perkara agama. Ha. Ini menipu. Belik orang, tipu orang. Neh. Ha. Jual-jual GD ni tak bapak. Ya tu. Nampak? Ha. Bapak menipu so. Dia beli yang original, dia pergi potong stek, dia scan apa semua. Ha, bapak menipu. Nak? Ha, bapak tu. Dah makan, makan haram. Ha, tuan lidak benar. Tuk guru tuan-tuan dah baru ni. Tuan dia, mana tuan lidak izin, makan haram. Dah makan sekebang, sekebang berapak. Eh, ngaji pondok kan tukang jual, pondok berapak. Ha, dia gitu. Ha. Kerahai Allah ni tau. Nak ke attack ni sekali ke mana? Ha, jadi duk tipu orang gitu. Ha, tak tahu ingat awak betul. Mak beli juga, beli juga. Awak tipu. Balik pergi makan kanak bini ketaruh. Baik piping tangan awak tukang jual. Eh, main pergi kapur jenis tau, makan babi singgang. Eh, haram. Waktu baik kita, dah yang ustaz jual haram. Cuma tak cakap bapak tak haram, tak sama. Tak tula. Kululah minna mata min haram fanaru ala bi. Tiap-tiap daging yang membesar makan harta haram, api neraka lebih layak dengan dia. Betul tak? Haa, tak apa tu. Panah. B. Begitu juga dengan orang-orang yang mendustakan para wali Allah. Orang yang mendustakan wali Allah kata ni wali Allah, hebat wali Allah, wali benar. Ada juga pak wali, kalau kita tak tahu wali ke tak wali, dengar saja sudah lah. Nah, jangan duk kata gitu. Ha, dak ni ulama dah, ulama apa? Ulama bodoh itu. Ha, dia kok cakap gitu. Nah, ini semua daripada kejahilan. Pasal apa dahai pasal mak pok dak reti bahasa. Faham? Orang suruh atur ke ulama, nak. Ha. Dia duk atur ke sekolah saja. Tak ada pun bagian nak kenal akhirat, nak kenal wali Allah, nak kenal para ulama. Dan mengingkari mereka tanpa hak. Kita nak kata seseorang itu bukan wali atau wali, tak ada ilmu, tak usah kata. Nah, ha, melainkan kita ada ilmu. Orang ni memang bukan wali. Mana hujah ni, tahu hujah dia. Nah, ha, kalau tak reti, dah sama masuk capur. Nah, tengok saja sudah. Ha. Orang tengok orang tengah akak enjin kereta pucat, pecak pisting suku, ring pisting suku, tangan pisting suku. Kita tak reti. Kita reti sumbu je. Nah, ha, bagi anak pantayah. Nah, asal masuk Japur eh. Nah, saja apa main. Nah, ha, pemain juga baru boleh kata. Dah buat apa mak gini? Ha, baru boleh kata. Nah. Ha. Seterusnya orang-orang yang dakwa dan mendapat darjat kewalian tingkatannya tanpa kebenaran. Hak ni satu hak juga. Dia dak wali, dia mengaku wali. Nah. Ha, dia mengaku hebat, dia mengaku dia lah bapak tasawuf, dia lah bapak wali, dia lah ahli tarekat yang terhebat. Ha, dah sangat kuat gitu. Kalau kita baik, Allah Taala tulis belaka dia. Dah tak satu dia di jubah kita persatuan orang-orang baik pinang merah. Dah ya, ha, Tuhan bayar akhirat lagi. Kalau kita baik daya tulis. Neh, yang kita nak nampak jahat kita. Neh, ha, hak lepas-lepas takut Tuhan dak apung. Hak baik ni mudah-mudahan Tuhan terima. Tapi dak garanti lagi Tuhan terima. Neh. Dan lain-lain lagi perkara-perkara yang dikeji oleh agama Islam, banyak sangat benda-benda keji yang menyebabkan mati, mati su'ul khatimah, mati jahat belaka. Neh. Ha. Di antara yang sangat ditakuti oleh seorang muslim ditempuh su'ul khatimah ialah membuat bid'ah dalam agama. Demikian pula dengan menanam syak dan ragu dalam hati terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terhadap Rasulnya dan hari akhirat. Di antara yang ditakuti lagi sebab bagi su'ul khatimah, mati katok, mati jahat ni, orang yang mereka bida'ah di dalam agama. Dah buat karut-karut banyak sangat di dalam muamalat, di dalam ibadah, di dalam munakahat, di dalam jinayat, di dalam kehidupan syariah, akidah dan sebagainya, banyak sangatlah bida'ah yang dalalah. Dah yang menjanjikan api neraka Allah, kullu bida'atin dalalah wa kullu dalalatin finnam. Tiap-tiap bida'ah yang tidak dibenarkan itu adalah sesat, maka yang sesat itu dalam api neraka. Dia mewajibkan benda yang tidak wajib, mereka satu benda yang dilaknat oleh Rasulullah sebagai satu perkara adat di dalam negeri. Oh, itu bida'ah yang menyesatkan mereka. Zaman negeri itu, zaman Nabi itu tak ada, maknanya pertandingan ratu cantik leni ada. Itu bida'ah dalalah itu dalam kehidupan hadiah. Zaman Nabi itu tak ada dibuat sekolah nak latih joget menari biar pandai boleh jadi penyanyi bidu wanita terkenal satu hari nanti macam Akademi Fantasia. Itu bida'ah dalalah. Nak, kalau tukang tengok pun bapak bida'ah juga, tukang wisokongan. Nah, ha. Zaman Nabi SAW itu tak ada buat kalau orang puan main sokang pada lelaki tukang tengok. Nak, ha, dah tu ada bida'ah dalalah. Depok takroi, orang puan main pada lelaki tukang sorok. Suti stadium. Ah ha, tu, ah ha, tu lembu bawah belaka tu. Laki main laki tengok, puang main puang tengok. Ni puang main laki tengok, bukan main cokok. Faham? Main tekro. Lipat kuat tanek tu. Bekli. Faham? Kekan soyok, kalau buat soyok sikit dah asyik wala kena soyok luar. Faham tak? Betul tak? Nampak tekro kan? Nah. Dak gigu ni. Purwa lipat tanek pakai luar pendek eh. Itu semua tu daripada Yahudi dan Nasara untuk menyesatkan umat Islam. Nak. Dia tengok benda molek main. Molek dah main hebat takraw lelaki. Tak tu Tuhan tak marah. Dia buat masuk waktu Tuhan marah. Akhirnya kita boleh terima sekarang. Berapa kita boleh terima? Pasal kita majoriti jahil agama. Tak reti ke hada. Nak. Ha, dia wagi kat orang jahil, dia wagi kat orang reti. Nah, ha. Dak gamuk ok puang lipat ku atas ni. Biung-biung luar pendek. Kekeh soyok. Nah. Empire laki. Tukang itar kot celoh ni. Mana tak? Aku nak gitu. Mana tak? Lepas luar mata-mata ni. Bukan empire, vampire tu. Mana tak? Dracula tu. Nah. Kau tukang jaga lain, tunjuk ni. Kau puan keluli mati soyok itu. Mak pok atau anak main tu bapak dayuh. Tak masuk syurga. Sebab tersebut dalam sebuah hadis, siapa yang mengizinkan anaknya melakukan maksiat di khalayak ramai, maka dia adalah dayus. Nampak? Mak pok yang benar anak berlari, sokang luar pendek ni, kau puan. Ibu bapa yang benarkan anak main tandingan rendang di khalayak ramai. Api orang tengok anak dia pakai luar dalam, kejung papanjang, papui punggung-punggung, celup lahir. Eh, punggung tu dia ada mata pula. Pui, satu mata. Timbul pui, tiga mata. Faham tak? Ha. Itu semua Yahudi Nasara. Nak tipu orang-orang Islam. Orang Islam yang bodoh saja kena tipu. Boleh terima benda tu. Nah, orang Islam yang dekat dengan Quran dan hadis tak boleh terima. Bakti dia lah, wak, sepak takraw wanita di Arab Saudi. Mengamuk maunya orang ini. Nah, kita habis doyo-doyo pergi tengok. Pasal kita jahil. Nah, kita ni macam kura ikut orang wak. Kita gigak kura, kita ambil cak tertulis atas belakang. Nampak? BN. Kura boleh marah? Tak boleh marah. Nak gerak pun tak boleh. Faham? Ha, kita anak-anak kura. Orang buat apa-apa pun tak lawan sikit. Esok mari wabar pula tulis. Benda lain pula. Emno tulis. Faham tak? Ha, tak marah kot kura. Pasal dari nak buat benda tak tahu kala. Ha. Jadi kot gerima kau. Faham? Ha. Orang mari kot belakang perap pau. Sambah lalu. Nah. Ha. Menanamkan syak dan ragu dalam hati terhadap Allah SWT. Terhadap rasulnya dan hari kiamat. Lantaran itu maka setiap muslim hendaklah berwaspada dan segala dari segala penyakit ini dengan sepenuh kewaspadaan. Dan tidak ada akan terlindung dari kemurkaan Allah Ta'ala, mereka orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka bi nuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an talhaqana bis salihin fi 'aqibatin ya rabbul alamin ya rabbal alamin. Ini doa daripada pengarang. Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, yang maha pengasih dan sekalian daripada sekalian yang mengasih. Kami memohonmu dengan cahaya wajahmu yang mulia, agar engkau mewafatkan kami sebagai orang muslim. Kemudian dampingkanlah kami bersama-sama para salihin dan keadaan dalam keadaan selamat dan sentosa. Wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Amin. Pengarang di sini dia minta mati nampaknya. Nah, ha, sebab dia kata antatawaffana, bahawa matikanlah kami. Nah, yang poknya mitok mati. Ada orang kata tak boleh mitok mati. Ada orang kata boleh mitok mati, yang mana satu? Jawabnya dua-dua betul. Tak boleh mitok dan boleh mitok mati. Nah, bila tak boleh mitok mati, bila kita ditimpa dengan ujian, jangan mitok mati. Bila boleh minta mati, bila mati itu baik bagi kita, boleh minta mati. Seperti mati syahid, boleh minta. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku mati syahid. Ha, dia nak mati syahid, itu boleh. Faham? Ha? Tapi bila maknanya berlaku kesusahan, maknanya kena buang kerja, tak boleh projek, ya Allah matilah aku, aku malas dah hidup. Itu ha, minta mati yang dilarang dalam Islam kerana putus asa daripada rahmat Allah. Faham? Ha, jadi ada kalanya boleh, ada kalanya tak boleh. Jadi kalau kita nak mati, nak minta mati, minta mati lagu ni lah. Neh? Ha. Sebab dalam doa ini jelas kata pengarang, anta tawaffana muslimin, bahawa engkau matikanlah kami ini muslimin hala kau ni, hal keadaan kami ini muslimin, tunduk menyerah kepada hukum. Ini satu doa yang baik. Banyaklah minta mati dalam muslimin. Sebab nabi-nabi berpesan kepada anak-anak dia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati wahai anak-anak aku, melainkan kamu dalam keadaan muslim. Maksudnya kamu tunduk kepada hukum Allah. Kenapa kita kena minta lagu ni? Kerana ramai orang Islam mati dalam keadaan tak tunduk pada hukum Allah. Macam mana pula tu? Sebab masa hidupnya dia tidak tunduk pada hukum Allah, dia tunduk pada hukum manusia. Ini jelas. Di keliling kita sekarang, majoriti umat Islam tak mau tunduk pada hukum Islam. Allah suruh tutup kepala. Nah, ha. Dia tak mau tutup, tak mau tunduk tu. Nah. Diharamkan arak, tambuh, nak minum juga. Diharamkan buat kilang arak, kejap kata tak boleh, rugi kalau tak buat kilang arak. Diharamkan judi, berjudi juga orang kampung. Kalau hak mana hak kelas atasan, main di kasino. Kalau hak cak ayam, main dalam arak. Faham? Haram bina kasino pusat perjudian, kejap kata tak boleh kalau kita rambak. Kita akan rugi daripada hasil cukai judi. Nah. Ha, ini semua ni orang yang masih hidup memang dia tak mau tunduk kepada hukum Allah. Maka dia akan mati dalam keadaan tak tunduk pada hukum Allah. Kita tak mau. Kita masih sihat, masih hidup ni lah kita menyerah kalah kepada Allah. Maka kita akan mati dalam muslimum. Tu yang kita nak. Kalau doa saja baik tetapi amalan macam malakum, tak jadi apa. Nah. Dah kalau makan haram saja baik, tapi makan sumber yang haram tak terima dah doa. Nabi kata seorang laki-laki yang suka berdoa menadahkan tangannya tinggi ke langit, melenggokkan matanya ke langit, berpakaian compang-camping kerana tasawufnya, dengan maknanya berdebu susahnya kehidupan, berdoa kepada Allah, nah, ya Allah, ya Tuhanku, gitu gini, gitu gini. Nabi kata Tuhan tak perkenankan doanya. Itu bukan ahli lara macam kita, bukan ahli maksiat, musafir. Nah, Nabi kata nak kenang laguannya, dia makan daripada sumber yang haram tapi dia ahli ibadat. Nah, ha, kita dah lah dak ahli ibadat, ahli lara, maka kedara pula dak kira asal boleh rembak. Rezeki jangan ditolak, babe. Ha, ha. Neh, main jangan ditolak sama. Tak apalah, rezeki jangan ditolak. Ah, ha, kaki mung kena tolak masuk dalam api neraka. Faham? Ha. Nitah ye, nitah ye. Do cikgu bahagak Wak Isam. Cikgu gaji 1600. Bini cikgu juga. Nah. Ha. 1800 bini pasal ngajar dulu sikit sain. Tok laki bodoh kek ngajar senamang. Hang, ha, 2000 lebih, 3000 lebih, 3000 lebih dah tu. Sebulan 3400 sebulan. Wak Isam. Boleh, bini boleh 200 ya, ki boleh 200 ya. Nak, ha, hok nyadaknya dak boleh. Hok susah. Hok tai sembus kat sini dak leh. Dak cakap nak cok. Hang, ha, dak boleh hok tu. Ha, ni semua ni. Maknanya orang ya. Nah, makan haram, doanya tak terima. Dari Mekah, makan haram tak ada apa. Gi melancung dia panggil. Gi melancung. Nah, gi kutik batu boleh segendong pelakor. Esok pelakor pula malam kedua. Nah, malam ketiga pelakor. Balik makan kedara haram pula. Nah, ada apa-apa. Lepas tu pergi pula. Kau ada wa'ek air zam-zam gitu. Nah, nah, bagi deh minyak air zam-zam rumah hamba ni. Nak makan kendi cekok. Nah, berguruh bagi tengok air zam-zam. Puak, puak, puak. Kedara orang arah. Itu anak dara, bahang sepok dara. Nah, haa, piti lebong projek. Lebong situ, lebong sini, menaga lebong. Nah, dok juru harap. Duk kata ke mak api jahat, jual kabureta, ketik ayah haji. Neh, ha, dia lebong lah cara dia. Neh, nipu bila menipu ambil asih haram, ha, muga'ah Nabi kata, fala tustajabunah. Tidak akan diperkenankan doanya. Nah, makan api. Jadi kita nak mati dalam Islam. Nak mati dalam Islam, biar juru sikit. Wa antal haqona bisolihi, ya Allah, ya Tuhanku, jumpakanlah kami. Talhaq maknanya jumpa, pertemukan, gabungkan ataupun persatukan kami. Neh. Ha. Bisolihin dengan orang-orang baik-baik. Mana orang baik-baik? Salafus salih dulu. Salafus soleh. Salah mana dulu-dulu. Soleh mana baik. Kalau dulu-dulu ni ada juga hak baik. Ha, itu bukan salafus soleh tu. Itu salafus qoleh. Nah, ha, dulu-dulu jahat ada. Siapa? Pengau? Nah, Datuk Puan Tinggi Abu Lahab. Oh dulu buat tu. Tapi jahat tu. Nah, ha, kita nak hak baik-baik. Fi akibatin ya rabbal alamin, iaitulah dalam keadaan selamat. Afiatin tu bukan qaf, neh. Ha, fa tu. Ha, kita baca salah, kita baca akibah. Fi afiatin, afiat. Ha, kita nak afiat. Neh. Ha, benda makna afiat, sembuh daripada segala benda yang tidak baik. Selamat daripada kecacatan dan penyakit. Batu panggil minyak afiat. Minyak afiat kau sepatah. Afiat tu bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya minyak selamat. Nah, selamat daripada penyakit, selamat daripada kumam dan sebagainya. Minyak tu dah afiat, mudah-mudahan lama minyak jadi afiat. Jadi yang nak kitanya, kita ni hidup di dalam afiat selama-lamanya. Iaitu selamat daripada penyakit zahir dan batin. Penyakit zahir, penyakit jantung, cimani, batuk kering dan sebagainya. Nyakit batin, hasak deki, kedara haram, tak ingat ke mati. Tak? Tomok, halaba. Kemudian tajuk yang seterusnya, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Wallahu a'lam. Kita ada banyak soalan ni. Kita berhenti kat tu dah. Jika seorang itu berbuat jahat lalu bertaubat, dan tidak lama kemudian ia pun berbuat jahat semula dan bertaubat, begitulah sehingga berapa kali berlaku, bolehkah ia masuk syurga? Boleh. Kalau buat jahat tak taubat pun boleh masuk surga. Lima ia syak kerana Tuhan kehendak. Melainkan dosa syirik. Nampak? Tetapi walaupun lima ia syak, kalau Tuhan nak, Tuhan boleh mengampun. Jangan kita tunggu, kita ni terpilih. Kita kena bertaubat. Betul, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'. Allah Ta'ala tidak ampun orang yang syirik. Kapil tak apung. Melainkan dia masuk Islam, dia kena minta apung. Baru Tuhan apung. Dosa lain daripada kapil, dosa lain daripada syirik, maka kalau dia minta apung, aku boleh mengampunkan dia. Dan kalau dia tidak meminta ampun pun, aku boleh mengampunkan dia. Sekalipun dia tidak minta ampung, tetapi lima yasyak, orang yang aku kehendak saja. Bukan semua orang yang buat dosa, dia tak taubat, Tuhan apung. Nah, ada juga orang yang buat dosa tak bertaubat, tapi Tuhan ampun dia. Dengan berkat adalah satu-satu perkara baik yang dia buat umpamanya. Tapi hak atas jalan adat ni wajib kita memohon taubat kepada Allah. Sebab kita tak tahu adakah kita termasuk dalam lima yasyak yang Tuhan beri istimewa ni, tak taubat pun Tuhan ampun, kita tak tahu. Malaikat siapa surat daripada langit from Jibril alaihi salam kata awak dah taubat dah pasal Tuhan ampun belaka. Awak mari surat nak tengok. Faham? Kalau tak ada surat tu, taubatlah kepada Allah. Maka kata ulama, kita taubat dah. Tak ampun dah telang pi kuda. Nah, sedar serik dah lening. Pasal pi tu untuk kuda, bukan aku, bukan kuda. Nah, maka taubat dah. 2 bulan dah ingat duk saing telaga, telang pula suti lagi. Jawabnya, hak lepas tu Tuhan ampun dah. Hak baru ni wajib taubat pula. Dia pun taubat pula, tambah makan dah pergi kuda. Nah, menyesal sungguh dah ikut kesaing. Sungguh-sungguh taubat. Tuhan terima taubat. Senggang 2 minggu. Dah ingat pula, dah pergi kuda dah. Pergi kambing pula, faham? Maka hak dua ni lepas dah dengan syarat dia ikhlas hari tu dan bersungguh-sungguh. Faham lagi? Hak akan datang baru pi kambing wajib pula kena taubat. Yang tak diri Tuhan tak ampun ni yang gini. Nah, kita buat dosa ni. Aku nyesal dah ni buat dosa ni. Nyesal ni aku tak mau buat dah. Tapi kalau ada peluang molek bila-bila aku nak betak sekali lagi. Hak tu hak ni pun Tuhan tak terima taubat. Nampak? Sebab tu hak ada buat dah ni, kena taubat sungguh-sungguh dulu. Biar clear molek dulu. Lepas tu, dengan tidak sengaja lara, buat pula, taubat pula. Memanglah kita kena taubat sama. Siapa sini buat dosa sekali ya, sama hidup? Ada tak? Cik bangun nak tengok comel tak muka. Tak ada buat dosa sama dah. Rasa dengan anak-anak. Kadang-kadang dengan anak kita yang tak patut faham, kita pergi bahang, haram. Kalau siapa masih boleh pukul, boleh pukul, tak haram lah. Dah boleh pukul, dah pulak, kadang-kadang lebih pada hak, haram. Nah, Nabi kata, jangan pukul muka, kita bahang atas muka, haram. Bini kita tak, syarat kata, boleh kita nak lepas, lepas punggung. Lepas lapu putih, kita lepas atas muka, pakai yang muka dia. Muka dia uduh-uduh, rayok teruk. Nah, dosa pula, banyak dosa kadang-kadang. Betul dah kita tak juri, tak ngepok, tak menyamung. Tak masuk ke M16. Nah, tapi kadang-kadang dengan anak bini, dengan isteri, dengan kawan-kawan, dengan saing pejabat, ada salah. Jadi bertaubatlah sentiasa. Apa hukum jika seorang pergi ke surau yang jaraknya lebih jauh daripada rumah kita untuk sembahyang jemaah, sedangkan surau masjid ada dekatan dengan rumah kita? Jawabnya, kita ni tidak diwajibkan mari rumah masjid atau surau yang berdekatan dengan rumah. Kita boleh pilih nak sembahyang masjid mana asal tidak memberi kemudaratan kepada kita. Nah, kita nak sembahyang masjid Bina Merah, hari Bina Merah. Walaupun dekat dengan masjid, tebing tembok. Nah, tak ada apa-apa. Cuma ginilah. Nah, kalau ada begitu gini, ada majlis apa-apa, orang yang dekat lah, yang mudah kita nak minta tolong. Nah, jadi kalau kita ni duduk kuliah, dia kita pergi masjid jauh, surau jauh pasal kita ada kuliah situ. Nah, sehingga kita tak dang nak mari dekat rumah kita ni, beri ada jugalah muka kita situ kalau boleh lah, nah, supaya tidaklah jadi fitnah dan sebagainya. Tu dah kita ngaji dengan tok guru kita suka, nah, comel dah kita pun mudah faham, tapi biar ada tek muka kita selek situ, nah, biar ada gaul tek dengan orang walaupun sepatah, nah, jangan masih tinggal sungguh. Nampak? Dia gitu. Bak dibawa kepada fitnah. Ada gitu gini ke orang malas nak layan? Nah. Batu lening kalau ada mati gelar apa semua, suruh orang situ lah. Jadi tu imam semayang banyak. Jangan buat mari orang luar. Tak molek buat lagu tu. Nah. Dia mari orang luar, mari situ. Semayang dalam surah tu. Surah tu tu imam ada dah dua orang. Gilir. Nah. Ada tu bila ada dah. Patutnya suruh tu imam situ. Nah. Sebab dia imam di surah tu. Dia imam semayang banyak. Nah, ni tu imam dia cengok. Dia mari orang dia dah. Nah, komak. Nah, orang kita sampai arah ni. Tu imam pun ingat ke dia pergi depan. Eh, bukan. Ada orang dah. Tu imam balik usul kohong ke. Nah, tak kena buat lagu tu. Nah, kalau hari ni cepat orang ngaji baca talqin kubur. Nah, suruhlah tu imam berdekatan dengan perkuburan situ. Kau surah situ. Ni buat mari orang jauh pula orang mari. Buat spesifik. Import khas daripada Itali. Faham? Jadi akhirnya Tok Imam itu berasih hati. Tak? Jadi payah. Malah kadang dia jeput dia tik Tok Imam. Tok Imam kata dia minta maaf. Ambas gugu. Faham? Banyak hal. Jadi tak bugi lah dia. Dah ngajuk suruh orang layak mah. Kan dia imam situ. Ni adab-adab orang panggil. Tak? Kena reti. Dan marah tak reti bahasa buat ni. Nah? Kena jaga benda-benda lagu ni. Jadi walaupun kita duduk ngaji dengan tok guru hebat tu, molek sungguh tok guru tu. Nah, bagi petang-petang kena singgah hati kau. Kau depan rumah sekali-sekali biar ada hubungan dengan apa benda ni jemaah setempat. Nah, kalau ada mati gelah ni berdekat nak mari. Kau nunggu jauh tu. Nah, dia gitu. Dia panggil hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Nah. Apakah hukum mendengar ceramah agama secara live langsung atau membeli CD? Apakah pahalanya adalah sama? Jawabnya, pahala tak sama. Kalau kita pergi dalam masjid, kita dapat niat iktikaf. Ni boleh iktikaf masjid. Siapa tak ingat hari niat iktikaf, sekarang niat iktikaf. Mak kalau kita duduk tak niat iktikaf, duduk adab dia bagi. Nah, kalau kita pergi seluruh masjid, tak ingat nak niat iktikaf. Jadi kalau kita dengar CD di rumah, boleh niat iktikaf? Tak boleh. Kita mari dengan ramai ni pula, dia ada ta'aruf, berkenal-kenalan. Boleh kenal orang ni, kenal orang ni. Dan bila ramai kita kenal, kita akan menjadi kehidupan kita lebih mudah. Nah, kita lalu kat kapung kat rumah dia, pong, tayar kita bocor. Dia mari tolong tapung. Pasal apa? Pak Haji pergi Bina Merah ni. Tolong. Kalau muka ada Haji tengok, atas mana pula tayar bocor sini. Dia gitu. Nah, jadi bila ramai, lebih baik. Nah, jumpa anak panggil tukang nak suruh beki sikit, anaknya dapur suruh buat semin sikit. Tukang pun main, lah, bukan Haji Kirina air lah. Ambil murah lah tu. Dah lah murah parok kan. Dah, mana murah lah sikit, ada kira cara. Lebih pun lebih kurang dah sama jemaah. Nah, ha, itu kelebihan. Nah, ha, kemudian pula duduk dengar gini, Nabi kata malaikat, ikan di laut, burung di udara mendoakan keampunan bagi kita dalam majlis ilmu. Hak duduk di rumah tak boleh. Hak boleh di rumah dengar CD, dengar kaset, hanya boleh ilmu sahaja. Nah, ha. Tapi baiklah, bukan kata dakwi dengar, baiklah sebagai kita buat ulangan dan sebagainya. Atau alternatif, kita tak boleh nak hadir, kita kerja jauh dalam laut. Nah, nak mari mana kerja laut? Nah, ha, kerja welding kapal selam. Duduk dalam air mu. Nah, ha, jadi alternatif hak tu kena cari. Nah, ha, supaya kita tidak luput daripada ilmu. Adakah boleh seorang perempuan itu datang haid mengambil air sembahyang selepas seseorang perempuan itu mandi? Orang perempuan haid ambil air sembahyang lepas dia mandi. Mandi benda tu, mandi biasa, bukan mandi haid ni. Nah, kalau mandi haid tak ada apa-apa. Perempuan haid dia mandi. Boleh tak dia mandi? Tak ada kering di darah. Hah? Syekh, boleh tak? Perempuan haid tak kering di darah, boleh tak mandi? Boleh tak? Boleh. Tak kering di darah, boleh. Tak boleh. Boleh tak saya? Tak kering kita darah. Perempuan haid darah baru 3 hari tubik macor lagi, boleh mandi ni? Boleh lagi? Ha? Boleh ha. Tidak nak nyanya ni 7 hari tak mandi macam kambing. Nak? Ha, tidak boleh mengangkat hadas. Ha, biar faham baik. Ne? Ha. Ne? Tak boleh mengangkat hadas. Mandi biasalah panasan. 7 hari tak mandi nyanya bining. Nampak bosung pada kambing. Neh? Ha, boleh. Neh? Bukan mandi mengangkat hadas. Neh? Kemudian berlaku khilaf di kalangan ulama, apakah perempuan yang sedang haid hadas besar dia lagi boleh ambil wuduk tak? Kata setengah ulama tak boleh. Kerana ambil wuduk ni dia akad hadas yang kecil. Nampak? Sedangkan dia hadas kecil tempat berlaku sama. Neh? Kata setengah ulama boleh. Nah, tak ada masalah. Jangan niat mengangkat hadas, niat mengambil sunat wudu. Faham tak? Ha, boleh. Nah, ha, dan dapat pahala walaupun wuduknya batal. Nah, sama macam kita ambil wuduk nak tidur. Nah, pahala tak batal, wuduk itu batal. Tak boleh buat sembahyang. Nah. Ha. Nabi kata siapa yang nak tidur sunat ambil wuduk supaya dia tidur di dalam nur, tidur dalam cahaya. Nah, dia pun dia ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk naik nak tidur, setu kaki dengan bini dia pula. Batal wuduk. Nah, batal wuduk, turun pula dia ambil. Naik pula nak tidur, bini dia pusing tak petak hidung. Nah, kena atas hidung pula dia ambil pula. Ku 5 suku dah sudah lagi. 5 suku bagi. Nah, air pelembang kali ni, pacor dia nak jadi. Ah, tu bodoh tu. Jawabnya sekali ambil naik tidur setuh dengan sendiri kita hubungan tikuan kita sengaja tak batal pahala wuduk. Wuduk tu dikira tak batal wuduk nak tidur. Wuduk tu tak boleh nak buat sembahyang. Faham? Nah, ha, tidak nyanyi. Naik kena tidur jauh. Bu pelewu ni. Ha, bini kata kau ni buat bu pelewu. Ada wuduk bawah. Faham? Ha. Seorang warga emas dan ibu tunggal kampung saya, dia merupakan seorang guru mengaji Quran dan hukum tajwid. Dia suruh anak murid solat dan tutup arak, tapi hidupnya bertentangan dengan nasihat seperti muka arak dan berkembang di laman rumah ketika membakar sampah. Dia ada kata hukum hudud dan kisah tak dibuat zaman sekarang kerana masyarakat majmuk. Kalau buat ramai hak kudung tangan. Dulu dia ada marah ke anak-anak sebab anak-anaknya sokong pah. Dia kata kena gi, kena gok sikit, kenal gok sikit jasa bieng Mahdi hak beri mu makan tu. Boleh tak jelas dan hukumkan dia berkata begitu? Adakah diterima amalan yang dibuat selama ini? Dan hukum orang yang tidak menegur watan ini termasuk hamba Allah yang bertanya ini. Baik. Guru Quran dia hanya mengajar bunyi-bunyi Quran, belum tentu dia mengamalkan Quran. Tidak ada pun sebarang janjian orang yang mengamalkan membaca Quran dengan sedap tetapi dia meninggalkan ajaran Quran, dia ni akan selamat. Tak ada. Yang ada dalam hadis orang ni tidak selamat di akhirat nanti. Batu kami qari in yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anu au kama qala. Nabi kata ramainya qari, orang pandai membaca Quran, dan mereka melagu-lagukan Quran itu, tapi Quran melaknat atas mukanya sendiri. Quran kata celaka mu, celaka mu, hanya baca saja tak buat sekarang. Guru Quran suruh anak orang tutup arak, dia duk bakar siapa petang kemaratung untuk guru Quran. Tua ke muda ni aku nak kita. Nah, mana pula kembang katung gitu. Neh, ha, jadi hukumnya tetap haram walaupun guru Quran, walaupun maknanya apa benda ni, ha, guru tajwid ataupun ulama buat tetap haram. Jangan kata bila kita darjat tu imam, Darjat guru Quran buat dosa dak haram. Haram sama tulis juga. Jangan bila kita siapa darjat ulama, darjat maknanya tokoh ulama dak atau pemimpin ulama buat dosa boleh, dak boleh juga. Sama dengan orang awam. Haram tetap haram, dosa tetap dosa. Kemudian dia kata kalau buat hudu habis tak ada tangan orang, kalau dia berkata atas dalam jahil dia, maka kataannya itu adalah haram. Bila kita terangkan berolih kata gini boleh membatalkan idah, dia terus berkata maka jadi kafir guru Quran. Nah, sebab masalah hudud adalah masalah bukan masalah al-ma'lum minad-din bid-darurah. Benda ni kena hurai sikit baru orang reti. Neh. Ha, dia gitu. Kemudian dia kata kena yang beri makan adalah mahdi beri makan. Neh. Ha. Yang beri makan kamu kenal tak tak mahdi yang beri makan kamu? Dia kata ke anak-anak dia, mungkin betul juga, mungkin suami dia dulu masih hidup nama Mahdi. Neh. Ha. Jadi ingat kat kaya cek. Ha, tapi kalau menunjukkan pemimpin yang beri makan kepada kita, ini sudah tentu perkataan yang jelas batil. Yang beri makan kepada kita Allah SWT, bukan mak kita, bukan pak kita, bukan tok kita, bukan pemimpin, bukan raja. Nampak? Nahnu narzukukum, kami Tuhan kata yang sumbat makanan dalam mulut kamu. Orang lain tak ada maksud jatuh. Ha, ha. Allah Ta'ala seorang. Neh. Lagu mana maka wajiblah kita tegur. Kalau tegur kita tu boleh diterima. Kalau tegur membawa kepada balah, nak maka kita hanya suruh orang lain tegur dan kita wajib kena engkarkan di dalam hati. Neh, kita tak boleh diam perkara ini. Kita tengok orang melakukan perkara yang jahat seperti ini, zahir kita mesti marah dan benci. Satu lagi batin kita kena sayang kepadanya, iaitu kita berdoa mudah-mudahan dia sempat bertaubat sebelum dia mati dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Saya pakai jubah berbayang lalu nampak badan saya, apakah hukumnya ustaz? Ha, awak ni laki-laki ke perempuan? Ha. Orang perempuan yang pakai baju nampak bentuk tubuh di dalamnya selapis saja, di khalayak ramai hukumnya haram. Tapi kalau nampak bayangan tubuh di dalam semayang dan tidak ada orang ramai, hukumnya makruh. Neh? Ha. Orang laki-laki yang nampak bayang di tubuhnya di dalam, hukumnya makruh. Orang perempuan di luar rumah hukumnya haram, dia berat orang perempuan ni. Neh? Ha, dia gitu. Jadi kalau orang perempuan tak boleh pakai baju yang jadi nampak dalam. Ini bukan kata bayang, nampak tu dalam. Neh? Baju hak buah anak ni, hak jenis pukat. Kalau buah anak kan buka out, dia buat baju t-shirt nampak ah ha? Coli di dalam nak ha. Nampak terus dalam ni luar baju t-shirt, laki jalan sebelah dalam baju dalam nampak ah ha? T-shirt tu warna kuning, baju dalam warna merah, belalak mata buat main panah tu tengok kita tak tengok nah ha. Punah jahannya habis orang nak ha. Tak tahu, pesen tu pesen Yahudi Nasara. Baju Yahudi dia panggil. Baju bapak pangang. Baju seksi-seksi gitu tak haram pakai di dalam rumah untuk suami. Ya, kan depan suami, dia pakai baju mulai-mulai dia pula. Ini kembang gantung. Macam dayuk laut. Nah, depan suami lah pakai baju beloh ni, puan. Baju pukat. Nah, ha, baju t-shirt on IP ni. Beradak pakai depan suami. Ha, baru nambah makan nasi. Nah, ha, ini depan suami kemang gantung, teriuk angin. Orang puan duduk rumah pakai kain skirt ni, sampai aris dengan punggung. Depan suami, tumit tinggi, dapur, lekuk, lekak, lekuk, lekak. Baru semangat tengok, nak. Ha. Ni beronjur terik, tapak kaki, tak dekat dengan muka laki. Hitam letung tapak kaki. Ha, ni. Balik baik, luar rumah habis menunjukkan badan masing-masing dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Nampak? Saya sampai ke masjid ketika imam baca Fatihah. Saya mengangkat takbir dan membaca doa iftitah. Perlukah saya berhenti baca doa iftitah untuk menyebut amin setelah imam selesai baca doa iftitah, baca doa Fatihah? Jawabnya sunat kita amin bersama-sama walaupun sedang membaca Fatihah. Tuan-tuan kata doa iftitah Malik Yaumiddin, kita terimam kita amin kita. Amin. Ulama kata tak putus alat, tak payah baca balik. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun kita kata amin di celah-celah. Kerana amin itu tuntutan di dalam sembahyang. Siapa yang menyebut tuntutan dalam sembahyang maka tak putus alat rukun kauli dia. Tapi kalau benda itu bukan tuntutan dalam semayang, benda luar, jadi kutu walak, kena baca semula Fatihah. Dah? Contohnya, dia bersing. Malik yaumiddin, bersing. Alhamdulillah. Dia kata gitu. Maka wajib kena baca semula Fatihah, kutu walak. Kerana berkata-berkata alhamdulillah dalam Fatihah itu bukan disuruh. Nak? Dia gitu. Kalau kita tidak balik lagi tapi kita sudah memayis, bolehkah jadi imam? Jawabnya boleh. Eh, boleh jadi imam. Dia syarat balik, syarat jadi imam bukan balik tapi memayis. Kadang-kadang memayis umur 5 tahun, kadang 6 tahun, kadang 7 tahun, tengok jenis budak. Eh, kadang-kadang 8 tahun baru memayis. Memayis ni makna tamyizun, membeza. Eh? Isim fa'il bahwa mumayyizun, wa zaka mumayyiz. Nah, maknanya orang ini telah dapat membeza. Beza apa? Boleh beza kotor dengan hak bersih. Nah, kalau dia kalau benda kotor dengan bersih tak nak beza, tak mumayyiz tu. Nah, boleh basuh berak diri, mumayyiz tu. Nah, kalau cawak kecil lagi paper lagi pakai tak mumayyiz tu. Nah, malu membuka aurat, mumayyiz tu. Anak kita hak umur 4 tahun. Nah, tak malu lagi tubik bilik air telanjang depan kakak dia. Tu tak mayis tu. Pasal apa dia telanjang depan kakak dia? Kakak dia abang dia duduk tengok TV. Dia telanjang tubik, 4 tahun baru. Tubik telanjang, dia joget pula depan TV. Ding, ding. Tu tak mayis tu. Tu tanda dia ada lagi, tak ada lagi sifat malu. Hak ni pula abang 5 tahun dah. Oh, dalam tu kalau tak ingat bawa tuala, tepik nolong suruh bawa ambil tuala. Tak mahu tubik telanjang, malu. Mau mayis dia panggil. Banyak tanda-tanda dia. Eh? Jangan main budak-budak jenis malu kok. 3 tahun nak akan tuan dah. Takut kau tengok punggung dia. Nah, ni ayah haji yang nak pergi jambang daripada tangga masjid nak pergi jambang selak dah. Pui dah. Tak mayi dia panggil ayah haji tak mayi. Tak lung kau. Ada tak gitu? Tak ada? Ya. 15 depa lagi kau dengar tandas kau. Pui dah. Apa? Keju dua ekor burung ala kubah. Tengok. Neh. Muaji tu boleh tu. Muaji je kok. Selok puing. Nak pergi anu. Nak pergi bantuan kita tanda. Muaji. Nak? Legak nanang. Tak mayi tu. Balik surah lalu. Kut pemucuk tu kan. Akak kena ni. Panapok peha. Tok Bilal suluh kut belakang orang dakak. Bawa masuk dalam sungai tu. Bolehkah kita semayang fardu tapi kita tak lapas, kita hanya niat? Adakah sah semayang? Bolehkah kita semayang fardu atau sunnah tapi kita tidak lapas? Tak lapas benda. Kita hanya niat. Adakah sah semayang? Lapas niat. Baik, mana dia tanya boleh tak semayang wajib, semayang fardu atau semayang sunnah? Tak kata usalli fardal maghribi, terus takbir dan niat. Boleh. Hak tu yang rukum. Hak usalli ni bukan rukum. Setengah ulama kata tak payah, setengah ulama kata sunat. Faham tak ni? Benda khilafiah saja. Nak buat tak salah, kalau nak tak mau buat tak ada apa-apa dah. Neh. Jadi hak wajibnya hak niat di dalam takbiratul ihram. Ingat neh, sembahyang sunat sekali ataupun sembahyang fardu. Kalau kita berhutang tapi kita ada hajat nazar, seperti nak belanja orang, antara dua ni mana dulu yang kena buat dulu? Tengoklah. Kalau kita tu hutang tu hak Allah Ta'ala, hutang ni hak manusia, nazar ni hak Allah, nazar ni hak manusia, hak Allah Ta'ala dulu. Dan saya kata dua, buah tiga, empat, lima bahasa lagi. Hak mana ni bayar dulu, hak Allah Ta'ala dulu. Neh? Kerana orang tanya Nabi, Nabi jawab, Fadainullahi ahaku ayyukudha. Hutang Allah Ta'ala wajib selesai dulu. Nah, jadi kita nak belanja kawan kita makan, nazar untuk kerana Allah Ta'ala ada dua. Modal stikang air nazar dulu, pasal nazar hak Allah Ta'ala. Lepas tu bila kita ada kematian, fitih ada 10,000. Ada dua hutang. Hutang Allah iaitu fidyah puasa 600 riyal. Lepas tu hutang orang pula kedai ruci 600 juga. Kalau bayar hak ni, hak mana bayar dulu? Wajib bayar fidyah dulu. Hutang Allah Ta'ala dulu. Baki lebih hutang manusia. Lebih hutang manusia faraid bagi saka. Ingat tu. Kita dah kahwin. Ni. Mana budak ni? Kamu seorang kahwin. Lepas tu kita mengorak perempuan. Mana pula ni? Ni AJK ni. Dan mengatakan yang kita masih bujang dengan niat saja nak main-main. Apakah hukum kita kata begitu? Dia nak nak tackle ke puan sekarang. Dia ada bini dah. Nah. Dia kata, saya bujang lagi. Nah, jenis gini lah. Jenis memang lah orang lelaki. Orang lelaki itulah ke? Nah. Berahi belakang. Nah. Jadi soalannya jatuh talak tak isteri dia mah? Tak jatuh. Nah. Tak jatuh. Yang jatuh ni, awak tu tanya, dah isteri awak itu? Isteri itu saya, isteri saya, saya cerai dah. Haa, tu ayat tu. Faham lagi? Saya bujang. Tak jatuh. Sebab bujang tu bukan makna cerai isteri. Dia banyak makna. Dia nak cerai isteri ni, nak buang ikatan perkahwinan, dia tak boleh dengan perkataan banyak makna. Dengan haksa makna. Faham? Sebab bujang banyak makna. Ada mungkin makna bujang tu makna hok Sarawak, bujang senang. Buatnya buaya, ai buaya, ana gitu. Boleh jadi juga memang dia buaya pun. Neh, bujang mana buaya? Ada ayat tu. Neh. Dan guna hukum ni kata gitu. Jadi pelawak jelah. Neh, hukum cakap nawak. Jika setuh kemaluan dengan tapak tangan watakan wuduk, bagaimana dengan tapak kaki? Berat AJK ni. Dia setuh kemaluan. Dia nak setuh tapak kaki. Neh. Tapak kat tapak kaki ni nak setuh tak, kemaluan kita tak boleh nak buat guna rekod gitu. Neh. Aci buat boleh tak? Tak. Dah ni. Jawabnya tak kemaluan orang lain ni. Neh. Dia yang lagi buat dengan kaki ni buat pula. Biar hari tak ada kerja dah. Puasang tak ada kerja. Dia kadang-kadang gini biasanya tu imam ini. Neh. Jadi jawabnya tak patah. Kerana maksudnya ibok. Ibok mesti dengan tapak tangan. Neh. Tapak tangan dan perut jari. Ni perut jari ni. Neh. Sini kawasan ni. Kawasan ni setakat mana kau? Setakat hak kalau kita buat gini, dia setuh. Faham? Hak mana hak tak setuh tu, sini. Ha, tak setuh. Faham? Ha, ni bukan. Neh. Tak atas. Sinilah hak putih ni. Tepi ni tak ni. Belakang tau. Neh. Jadi tapak kaki memang bukan. Neh, sebab dia tidak ihbab dengan tapak kaki, tak ada rasa. Neh, sebab tangan ini Tuhan buat, dia boleh merasai. Sebab tu dia rang tu, dia boleh takat di tangan. Faham tak rang? Cah baju ni. Kan kita setuh apa kan? Bahasa ni. tu rang. Faham? Suka ada. Betul tak? Neh, orang yang tak rasa tu memang dia mati hujub. Neh, dia. Dia mesti ada rasa. Tapi, tapak kaki tak ada. Bukan saja rapuan, benda-benda lain pun. Tak, kita nak rasa kain ni lembut. Oh, kain ni. Oh, lembut. Oh. Tak ada orang buat tapak kaki. Lembut. Tak, pasal dia tak akan rasa. Neh. Jadi tak ada apa, tapak tangan saja. Kalau tapak kaki tak ada hal. Ngelutuk pun tak ada apa. Neh. Jika kita cerai isteri bila masa kita harus rujuk semula dan bagaimana lapar. Adakah kena lapar di depan qadi? Bila kita cerai isteri, maka isteri itu duduk dalam iddah kita. Kita boleh rujuk bila-bila masa selama belum berlalu edah. Isteri kita tu jenis hadir haid, jangan habis sapa, jangan sapa mari 3 kali haid, iaitu 3 kali suci. Neh. Kalau isteri kita hak 3 selendah dah, hak putus haid dah, hak nepuh dah, ha monopos, ha hak tu 3 bulan. Neh. 29 bulan depan 3 masuk 30 habis. Neh. Lepas tu, rojok lagu mana rojok? Gini, aku rojok kamu semula menjadi isteriku. Stop. Ingat ada? Aku rojok kamu semula menjadi isteriku. Ingat tu? Ada lagi lapar. Tu buat contoh muda. Neh? Lepas tu, depan qadi, tak haji. Cuma peraturan saja. Kalau rojok, depan isteri kita pun 2 orang. Nak jatuh jawabnya, jadi isteri semula. Stop juga. Neh? Bahkan kalau kita kata isteri kita tak dengar pun, stop juga. Salah diri. Dia cakap depan kambing. Kambing ni, aku rojak dah isteri aku semula. Kambing kata, sok. Neh? Syarat berlapar. Sebab ramai orang faham, rojak mesti depan isteri. Nah, tu salah faham. Adakah boleh si ayah memandikan, membasuh berak anak perempuan masa belum majlis? Sebab ada orang kata tak boleh. Boleh ustaz terangkan? Jawabnya boleh. Neh? Ayah boleh memandikan dan membasuh anaknya yang masih kecil, yang belum majlis. Neh? Sebab ada orang kata tak boleh. Jawabnya boleh. Neh. Cuma kalau takut membawa fitnah, itu baru jadi tak boleh. Neh. Hukum mencabut rumput atau kubur dekat bida'ah atau haram. Tengok tujuan. Saja-saja nak cabut nak kianak, tak boleh. Tapi rumput itu mengganggu orang ramai, tinggi sangat, kita potong supaya mudah orang ziarah, boleh. Neh? Ha, ini tengok maksud. Kosak itu. Hukum masuk telinga peti power root atau sejenis benang premium. Biasanya jika menang adakah duit itu halal diguna? Jawabnya, kemenangan ini biasanya diambil daripada faedah, duit-duit daripada faedah, daripada interest. Sebaiknya kita jauhi perkara yang meragukan seperti ini. Ketika kita dalam patah dan duduk dan atas layar, orang tua ada letak batang pokok mengkuang atau benda tajam di bawah rumah dengan alasan menghindarkan kita daripada gila merayang. Adakah perbuatan itu karapat dan keji si syarak? Jawabnya, ini hanyalah adat semata-mata dan tidak mengapa kalau kita tidak melaksanakan adat seperti ini. Nah, kita kena tukar dengan zikrullah, doa dan sebagainya, baca Quran untuk menolak bala gangguan daripada syaitan dan seumpamanya. Ketika dalam pantang, masa bayi menangis dibakar kulit bawang merah dan bawang putih dalam dapur kayu dengan alasan tak mau bagi bayi diganggu syaitan, adakah itu satu bentuk khurafat? Kata orang yang pakar dalam bab jin ini, kalau kita bakar benda-benda yang memedihkan, dia jadi lari, dia tak suka. Jadi ini bukan dari segi tahyul, ini adalah masalah zahiriah saja, bukan masalah tahyul. Ini orang yang pandai jin, dia bakar pedih mata, dia pun tak suka duduk. Jadi ada kebenarannya juga, cuma kita berkeyakinan yang dapat memberi mudarat, menolak mudarat, menarik manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syirik dengan sebab bakar bawang. Kemunculan dajjal di ambang kiamat menyebabkan turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa ke dunia. Boleh bilakah tempoh masa datangnya dajjal dengan hari kiamat? Adakah dalam tempoh itu taubat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala nanti? Jawabnya, tidak ada pun tarikh bila-bila antara dajjal dengan kiamat. Cuma turunnya dajjal, Imam Mahdi, mula-mula keluar Imam Mahdi memimpin sekalian umat Islam seluruh dunia menentang, membunuh, maknanya mengalahkan tentera Yahudi, dikepung akhirnya di Israel, di sana mereka dibunuh di ramai-ramai di Israel sekarang. Lepas pada itu keluarlah Dajjal. Dajjal menyesatkan umat Islam, maka Imam Mahdi tak sanggup melawan Dajjal. Allah Ta'ala matikan Imam Mahdi, Allah turunkan Nabi Isa daripada langit. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Lepas pada itu ada lagi benda-benda lain. Sebab lepas menjadi pemimpin yang adil atas muka bumi, barulah diwafatkan Nabi Isa alaihi salam. Nah, dibatalkan segala agama dan Kristian. Penghujungnya keluar Dabbatul Ardi. Dan keluar satu binatang daripada bumi. Boleh cakap. Boleh cakap ikut bahasa kapung masing-masing. Datang tu kalau duduk di Perancis, cakap Perancis. Tubik daripada lubang bumi, ikut lubang tanah. Pelik lah. Kalau binatang tu duduk kalau berang, cakap kalau berang. Berang subuh orang tengok. Kemudian keluar asap. Banyak lagi keluar asap, kepung manusia, keluar api. Tapi masih lagi Tuhan terima taubat. Bila tak terima taubat, apabila matahari naik belah jatuh. Nampak? Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam hatta tatlu'a syamsu min maghribiha aw kama qala. Allah menerima taubat manusia sampailah matahari naik sebelah jatuh. Maka dak terima dah. Jangan tunggulah tarikh matahari ini, masa ni nak taubat. Umum mengetahui dajjal makhluk yang bermata satu di dahi, ada kotak kafir dan jika mengharungi lautan hanya setakat lutut. Tapi bagaimana pula kita nak kenal Imam Mahdi dan Nabi Isa? Rasa bimbang. Yang penting sekarang ni orang tanya kepada apa benda ni. Doktor ni Syekh Ali Jumaah, Mufti Negeri Mesir. Bukan yang penting kita nak kenal Imam Mahdi tu tulis lagu-lagu mana. Kita amalkan dalam kes sekarang ni, kita istiqamah atas Quran dan hadis. Istiqamah dengan perintah Allah dan sunnah Nabi. Takdir kata kita masih hidup di zaman Imam Mahdi muncul, kita akan kenal Imam Mahdi. Faham tak? Dan kita akan dibawa duduk bawah pimpinan Imam Mahdi. Masalahnya sekarang ini kalau kita tak boleh duduk di dalam jamaah Islam, dah boleh nak ikut hak Nabi duk suruh buat, duduk lara lagi, maka kita tak akan ikut Imam Mahdi. Sama-sama lara, naik Imam Mahdi pun kita akan lawang juga. Itu masalahnya. Betulkah jika kita ada keluarga susuang, maka adik-beradik kandung kita akan menjadi anak susuang keluarga tersebut? Tak jadi, kita seorang ni. Iaitu adik kita tidak boleh berkahwin dengan anak-anak ibu susuang kita, tak jadi, kita seorang ni. Dengar baik ni. Ni keluarga susu. Katakan mak susu kita. Kita ngopek dengan dia, kita jamak cek. Bukan sekarang ngopek. Kita cek itu, kita ngopek dengan keluarga ni. Dengan isteri ni lah. Ibu susu kita, faham lagi? Contoh nama ibu susu kita, Rosmah, Rosmah. Neh. Umpama ni, mata laki si Rosmah ni pok susu kita. Nah. Neh, abang kakak dengan Rosmah ni pok saudara susu kita. Anak-anak si Rosmah ini adik-beradik susu kita. Tapi kita seorang. Adik-beradik kita tak terlibat. Faham eh? Neh, kita seorang ni. Daripada kita, keluarga kita ramai, kita seorang. Neh, ha tak apa. Bolehkah kita berkahwin dengan anak saudara isteri kita? Anak saudara isteri boleh. Neh, apa tak boleh? Ya? Ha. Tapi jangan ipong dua jadi bermadu. Nah. Tak bolehlah. Isteri kita madu dengan anak saudara dia. Tak boleh. Kita kena mati dulu isteri kita atau cerai. Faham lagi? Isteri kita kita cerai ada ambil edah kahwin dengan anak saudara dia pula. Boleh? Ataupun isteri kita mati. Nah, matilah kita boleh kahwin dengan anak saudara dia. Boleh eh? Neh? Ha, himpun tak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain, haram kamu himpun dua bersaudara menjadi madu kamu. Tak boleh. Kena cerai dulu suami isteri kita, ambil anak saudara pula. Neh? Ha, boleh gitu. Ha. Bolehkah orang yang, boleh kita hentikan orang yang sedang solat jika dia tersalah kiblat? Kalau boleh, berapakah sudut arah kiblat anggaran ataupun hak yang benarkan untuk kita hentikan orang itu? Baik. Kiblat ini kalau lari sedikit tidak mengapa, tak mudi mudarat. Contohnya gini, ni kiblat. Yang betul orang ni. Surah kita gini sikit soft. Surah ni gini sikit soft. Masjid ni gini sikit soft. Yang tak betulnya gini. Dia panggil pada adab melampau. Ha nak ke? Ha barulah surah tu kena alih pun gini. Sebab kalau kita naik tempat yang tinggi, kita tengok bawah lah, surau gini tak kening, surau gini tak kening, masjid ni tak kening, dia akan lari sikit-sikit. Yang tak bolehnya, surau ni gini, masjid ni gini. Tengok surau ni gini pula, ha, ni jeng dah apa ni. Neh, ha, biasanya dia lari sikit-sikit. Neh, ha, jadi kalau tengok waktu lari sikit, tak payah tegur. Tapi kalau kiblat tak kening, nah, dia semayang tak kena. Tak ke kemamang. Nah, ha, maka kita kena beritahu kepada dia, neh, bahawa kiblatnya sebelah sini. Neh, ha. Apakah perbuatan Nabi sebelum dilantik sebagai Rasul dikira sunnah juga seperti membela kambing dan seumpamanya? Jawabnya kata setengah ulama, ya dikira sunnah juga. Nah, ha, kata setengah ulama, apa yang dilakukan setelah dilantik menjadi Rasul. Eh, tapi setengah ulama mengatakan kalau gitu dah Nabi bela kambing tak sunnah lah, pasal Nabi bela kambing belum lantik jadi Rasul. Ulama-ulama tafsir dan sirah menjawab, sunnah bela kambing ni bukan atas Nabi Muhammad seorang saja, segala Nabi yang dahulu-dahulu. Sebab Nabi kata, Nabi-Nabi yang dahulu pun seperti aku menternak kambing. Jadi Nabi dulu setelah lantik jadi Rasul pun ada yang menternak kambing. Jadi maknanya membela kambing bukan sunnah Nabi Muhammad seorang, sunnah para Nabi. Faham lagi? Neh? Ha. Orang tua kata ada Nabi yang masih hidup dan menjaga laut dan hutan. Benarkah begitu? Jawabnya tidak dapat dibuktikan kesahihannya. Tak masuk dalam perkara akidah. Kita tak tahu pun tak apa, tahu pun tidak menjadi kekuatan apa-apa. Nah, yang datang dalam naf, yang tak wafat lagi, seorang Nabi Isa AS. Kalau Nabi Idris, Nabi Khidir, balik kepada zahir, manusia ini telah pun mati. Nak kata hidup lagi, mesti ada naf. Nah, ha. Apakah hukum mereka yang tidak mengikut mazhab dan hanya berpegang dengan Al-Quran dan sunnah saja? Jawab orang ini sesat. Neh, garanti sesat. Pasal ini nak sunnah dia hadis. Nah, sunnah dia hadis. Sunnah-sunnah ni hadis. Ma udhifa ila nabi min qaulin. Nah, apa yang dia hadarkan kepada Nabi, kataan. Dia tak mau ikut ulama. Mazhab ni ulama. Dia nak pegang Quran dengan hadis saja. Dah hadis tu siapa yang kata sahih? Siapa yang mensahihkan hadis? Ulama dah. Jadi tak mau ikut ulama. Ha, tak boleh. Mereka dia duduk zaman Nabi, dia tengok sendiri Nabi ucap. Sebab dia kata, hadza hadisun sahihun. Siapa kata sahih? Qalahul Bukhari. Bukhari kata sahih. Maknanya dia taklid mazhab Bukhari. Jadi mu kata nak ikut Quran hadis. Dah apa mu ikut Bukhari pula? Mana mu kena kaji sendiri, mu kena kata sahih. Faham lagi? Ha, jadi bila tak ada ikut ulama, jadi sesat. Nah, garanti sesat. Yang tak ikut ulama, zaman sahabat yang sempat dengan Nabi. Mereka tak ikut siapa-siapa, ikut Nabi seorang. Neh? Ha, dia gitu. Dari golongan manakah Dajjal? Golongan jin maupun manusia? Wallahu a'lam, yang terlebih benarnya cuma pendapat yang paling kuat daripada golongan manusia. Neh, yang tuan buat pelik. Abu Qom salam dengan ibu angkat yang melahirkan kita daripada kecil lagi. Jawabnya, boleh bersalam. Jikalau maknanya ada air semayang, maka batallah air semayang kita. Nah, ha. Kalau maknanya dia tu besar dan sampai pada hak syahwat kita ni, maka jadi haram pula bersalam. Nah, walaupun dia bela kita daripada kecil. Kecil macam mana dia bela kita? Ada tapak kaki besar dua jari, tak kecil lagi. Pala sama besar dengan semut ketung. Ha, kalau cek besar tu pun tak ada kira, hukumnya tu bukan mahram juga. Nah, sebab tu kalau nak beli anak akak, beri dia ngepek dengan kakak kita atau mak dara kita. Nah, supaya dia jadi anak dara susuan. Faham tak? Ha, dia gitu. Majlis kahwin ikut Islam sunnah. Masalah yang biasa dilakukan masa majlis kahwin. Maknanya soalan ni kita jawab masa lain lah. Pasal ni panjang kalau kita nak hurai. Nah, ha, ditanya benda cara Islam yang sebenarnya dalam bab nikah kahwin. Nah, insyaAllah kita akan sebut dalam bab nikah kahwin dalam kitab nasihat agama. Saya nak tanya beberapa soalan. Kalau kayu kokas seperti gelang dan cincin, boleh tak buat masuk dalam tandas? Jawabnya boleh. Boleh tak kita orang Islam naik atas pelamin? Boleh duduk cengok saja tu. Tak ada apa-apa. Ya tak bolehnya kita doa aurat, tunjuk kecantikan sebagainya, panggil laki-laki bukan marah nak tengok kecantikan isteri kita. Sobek situ, kobek sini, sobek situ, kepek situ. Nah, ha tu hukumnya haram. Kalau kita duduk seorang nengung situ 3 minggu tak apa. Nah. Ha. Ustaz, saya keturunan Tok Syekh. Kalau saya mengaji di pondok, ada orang kampung beri beras zakat. Jadi keturunan Tok Syed ini boleh makan dak beras zakat itu? Kalau keturunan Tok Syed termakan, tidak tahu beras itu beras zakat, jadi ganda kok. Ha, dia keturunan Tok Syed. Baik. Mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitulah tidak boleh makan harta zakat orang-orang daripada keturunan Nabi SAW. Bukan mesti Syed, sebab Syed ni ada kok bukan daripada keturunan Nabi. Syed itu Syed nama saja. Kalau kata Syed tak makan zakat atas kaum muktamad, Syed keturunan Rasulullah. Yang kalau silsilah ni dia ada sampai kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali nampak radhiyallahu anhuma. Ha, jadi kalau Said ni memang keturunan Rasulullah, pendapat yang utama tak boleh terima zakat. Nampak? Kenapa tak terima zakat? Kerana mereka dapat menerima benda-benda lain seperti hadiah, seperti hibah, seperti khumusul khumus ataupun maknanya harta faid dan ghanimah. Tapi sekarang kalau maknanya dia ni susah, jadi nak beri watu orang tak apa. Nah, dia keturunan Tok Syed dan miskin. Nah, jadi tak mau beri harta zakat. Siang lagi dia. Kalau beri zakat, maknanya boleh. Maknanya membaiki hidup dia. Jawabnya, Syekh Al-Sukhri rahimahullah ta'ala fatwa boleh beri zakat. Bila kalau keturunan Tok Syed atau keturunan Nabi ni, dia tidak menerima khumusul khumus. Ha, memang sekarang dalam dunia, tidak ada khumusul khumus. Khumusul khumus, harta rampasan perang yang tentera Islam dapat bagi 5. Satu bagian, 5 tapak. Satu tapak bagi 5 pula untuk keluarga Nabi. Faham lagi? Ha, ni boleh terima. Sekarang dia terima tak khumusul khumus? Tuan Rasulullah. Tak ada tak? Boleh terima zakat. Ni kau Syekh Al-Sukhri, seorang ulama besar zaman Imam Syafi'i tapi zaman mutaqaddimin. Nah, hak kau muktamad tak terima zakat. Nah. Ha. Jadi kalau kita Tok Syed, okay, tapi kita nak terima zakat, nah, maka kata taklid pendapat tersebut. Nah. Ha. 9.5. Jadi kita ambil lah hak mana manusia. Kalau kita jawab semua 10 suku. Nah. Ha. Jadi kita ambil hak mana manusia pun, pasal ni insya-Allah kita akan jawab bulan hadapan. Ada lebih kurang 7 di sini. Nah. Ha. Jadi kalau kita jawab semua dalam 10 suku 10.5. Jadi nasihat tuan ni jangan marah. Ha. Ha, kita ambil, kita pilih diri. Kita ambil objek ah. Senang eh. Apakah hukum menonton video klip lagi ayam? Resep belaga ayam. Deh. Jadi kita tengok dalam video klip tu orang belaga ayam benda tujuan. Tujuan kita nak pilih ayam akik nak tanding esok pula, kena terlibat dengan judi juga, maka hukumnya haram tengok. Nah, tapi kalau tengok tu pasal ada juga orang bubuh belaga ayam dalam video klip dalam YouTube dan seumpamanya, oh, gini orang belaga ayam ni. Umpamanya sebagai pengetahuan, taklah nak kata haram. Deh. Jadi kaedah dia begitu. Jadi tengok keadaan lah. Nah, sebab belaga ayam ni bukan masa tengok orang puang. Sebab ada juga ustaz dia kata kalau kita tengok video lucu niat nak berlatih lagi nak nikah, dia kata tak apa, tak dosa. Ha, tu soalkan ustaz tu, tu memang ustaz set. Faham tak? Tak boleh kau itu menyalahi pendapat yang waras. Nah, hak ayam lain nampak Walaupun kita tengok ayam tu perbuatan yang haram, tapi tak nampak aurat ayam tak haram. Dia belaga nak tabuk jahat ni manusia tengok yang lagai yang pecah kepala-kepala. Ah tu tak haram tengok. Neh. Wei tengok nak pilih tengok oh power ni aku nak pilih yang ni esok nak tanding tak hukumnya haram. Neh. Ah jadi kita balik mula hak tadi, hak ustaz kata kalau tengok video lucu boleh niat nak belajar kat nak bini senang dak hukumnya tetap haram. Sebab tak payah niat belajar, tak payah apa. Bapak pangang pun reti. Nah. Ha. Neh, orang pangang lautan tau. Tengok hak Papua ni jini bukan ke seluar. Ni ubuh apa bulu jagung lah apa dia? Daun jagung aja ni sipu. Faham tak? Tak ada dua tu cokeng ni buih. Ha, apa reti beranak bini? Beranak sama. Tak ada pun belajar-belajar tak ada. Video klik molek-molek ada. Nah. Ha, jadi benda ni insting Tuhan panggil tak payah mengaji. Nah, ha, tak payah mengaji. Ni tanya, ada kata orang ni siapa mesej atau mesej kita. Dia kata hamba nak kahwin gigi ustaz. Dia kata macam mana cara dalam Islam mencium isteri? La ilaha illallah. Nak tinyum dak anda nak. Nah, apa benda? Dak dia tak anda juga. Nah, ha, jadi benda gitu tak payah. Mu nikah dulu, mu tengok memang mu jebalnya. Dah, ha, mu pandas diri waktu. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di bulan hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi. Suami. Nah, biasalah nak awak gua ni suami ada fiti. Ha. Yang mungkin nikah nak tak ada piti tu apa? Saya telah pinjamkan duit pada seorang kerana ini menunaikan haji dan orang itu meninggal dunia setelah balik dari haji. Jadi sekarang saya telah minta hutang itu daripada suami semati. Tapi suami semati beritahu bukan saya yang berhutang dan suami semati tersebut tak nak bayar hutang itu. Jadi dalam saya sekarang saya perlukan duit untuk belanjaan keluarga. Bagaimana cara untuk selesaikan masalah ini? Jawabnya, jikalau mereka tidak mengaku hutang itu, maka tidak ada jalan nak dapat balik. Hanya keluarga si mati sajalah yang percaya dan mereka bayar baru dapat balik. Sebab tidak ada surat apa-apa. Kita pinjam ke bini dia nak pergi ke Mekah, pinjam RM10,000. Nak balik Mekah mati. Kita kata dia ada pinjam itu nak pergi Mekah RM10,000. Sampai dia tak ada pinjam-pinjam, dia pinjam dia bayar. Dari segi syaraknya, haram dibahagikan pusaka. Wajib diambil dulu duit si mati, hak mati itu, harta dia kena jual sehingga boleh bayar hutang ni. Harap baru boleh bagi sesuatu. Tapi kalau tidak meninggalkan sesuatu, sunat bagi waris membayar dengan duit waris kepada hutang tersebut. Faham tak? Eh? Biar jelas. Eh? Haa, dia lagu tu. Soalan seterusnya, apakah hukumnya kalau bersanding di atas pelamin? Jawabnya kena tengok dulu penonton. Haa, lagu mana penonton? Kalau orang yang melihat kita ni laki suami isteri, kita duduk atas pelamin pakai baju nikah, baju tu lah, baju soket tu, nah, suit Melayu tu, tapi yang melihat itu adalah mahram kita, maka tak haram. Jadi tak ada pasang lilin, tak ada tepuk sirih. Tepuk sirih wajib dalam agama Hindu, pasang lilin wajib dalam pernikahan agama Hindu dan Majusi. Ha, jadi itu kena buang tu. Nah, ha, tapi kalau rumah tu gelap tak ada api, nak, kena potong api umpamanya. Nak, tu lain pasang lilin. Dan mana nikah kalau pakai lilin pula ni? Dah api kena potong. Sebab apa potong? Pasal dia putuh dengan tukang metal api tu. Faham? Cerai dengan tu nikah dengan ni. Panasan, kerak api. Faham? Hal tu lain. Tapi kalau api cerah dah, boleh lilin kau haram. Kerana adat agama Hindu. Hak buat dah lepas-lepas, astighfar banyak-banyak. Dah, Tuhan apa? Baik, nak tunjuknya sana mak ayah nak tengok, tok nak tengok sangat, tok nyang tengok sangat ni, nak mati lelah, nak tengok cucu, duduk atas pelamin, boleh. Yang haramnya, perempuan tu pakai lawa-lawa, alat mekap apa semua, lepas tu orang yang batal semayang duduk tengok ramai-ramai. Nak, situ haram, jadi kalau mahram tak apa. Nek, duduk boleh 3 tahun tak apa, duduk turun. Nek,